الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di Sahih al-Bukhari. Qala rahimahullahu ta'ala babu syatim masmutatin wal katib wal jamb. Syah masmutah. Syah masmutah ini sudah kita lewati. Yakni biasanya dari anak kambing atau kambing muda yang dipanggang dengan kulitnya. Setelah dikeluarkan bulunya tentu, kemudian dipanggang dengan kulitnya. Dan ini biasanya dimakan oleh orang-orang kaya. Jadi, makanan enak. Wal katib, demikian juga kaki depan seekor kambing. Wal jam, bagian sisinya. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Udbah ibn Khalid qala haddathana Hammam ibn Yahya an Qatadah qala kunna na'ti Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa khabbazuhu qa'im. Kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa khabbazuhu qa'im, dan tukang rotinya berdiri untuk menjamu dan melayani tamu-tamu. Dan ini perlu kita ingat bahwa menjamu tamu, melayaninya, ini merupakan bagian dari syariat kita. Barakallahu fikum. Apakah kita sebagai pemilik rumah, kedatangan tamu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika kedatangan tamu dari kalangan malaikat tapi berwujud manusia? Nabiullah Ibrahim tidak tahu kalau ternyata tamu-tamunya ini adalah malaikat. Beliau segera ke belakang mengurusi jamuan yang akan disodorkan dan ditawarkan ke para tamu. Tidak lama setelah itu, kata Allah SWT, "Faja'a bi ijlin hanid." Maka datanglah Nabiullah Ibrahim sambil membawa daging anak sapi yang dipanggang. Kenapa anak sapi? Ya karena sapi dagingnya mudah untuk diolah, empuk. Begitu matang sudah enak untuk dimakan, tidak alot, tidak keras, tidak perlu lama untuk mengolahnya. Baik. Sambil menawarkan, ala ta'kulun, tidakkah kalian hendaknya makan? Ayo makan. Baik. Dicicipi. Demikian ketika kita mendapatkan tamu. Baik. Apakah tamu untuk rumah kita atau tamu untuk acara kita, acara yang kita lakukan, seperti acara walimahan, mestinya ada juga penjemput tamu supaya tamunya tidak kebingungan mau kemana dan harus apa, ya kan? Begitu masuk dijemput, ayo silahkan ketemu dengan pengantin dulu, mendoakannya. Kalau ada hadiah, hadiah silahkan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa juga. Misalnya, karena tidak semua pemilik acara walimahan menunggu hadiah-hadiah. Tapi kalau ada, kembal. Tapi itu bukan suatu keharusan. Kemudian setelah bersalaman, mendoakan si mempelai, maka kita pun dipersilakan untuk menjamu diri sendiri dengan mengambil makanan, barakallahu fikum, dan duduk. Setelah itu ya pamitan pulang sambil mendoakan kembali keluarga mempelai, semoga Allah memberikan kebaikan untuk mereka. Masya Allah, sebenarnya sederhana, cuma orang ya karena mungkin ada tendensi macam-macam sehingga harus ini, harus itu, mesti ini, mesti itu, memberat-beratkan diri. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kita kembali, barakallahu fikum. Qala kulu, berkata Anas radhiyallahu ta'ala, kulu fama alamun nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a raghifan muraqqaqan hatta lahiqa billah. Kata Anas, makanlah, silakan makan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat raghifan, yakni roti muraqqaqan, yang dibuat dari gandum yang sangat halus. Qala kunna na'ti Anas. Yani di zaman Anas radhiyallahu ta'ala, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ayakan. Paham? Tidak ada ayakan. Menunjukkan sekali lagi sederhananya kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Wala ra'a syatam masmi'ati samitatan bi ainihi qat. Dan Rasulullah tidak pernah melihat apa? Penyajian kambing yang seperti ini. Kambing muda, dihilangkan apa? Bulunya. Setelah itu diolah sedemikian rupa. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn Muqatil, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Ma'mar, ani Zuhri, an Ja'far ibn Amr, ani ibn Umayyah, Ad-Damri, an Abihi, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazz min katibi sya fa akala minha. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong dari katibi sya, dari kaki depan seekor kambing, fa akala minha, padu ia ila shalah, kemudian dia memakannya dan diajak untuk melakukan salat. Faqama fatarahas sikin fa shalla wa lam yatawadda, maka beliau pun berdiri dan melepaskan sikin, melepaskan pisau, kemudian beliau salat dan beliau tidak wudu lagi. Artinya di sini hadis ini sudah pernah terulang, sudah pernah dilewati, tapi pendalilannya adalah masalah wudu, bahwa makanan yang sudah dimasak tidaklah membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Kecuali apa? Daging unta. Baik. Di sini diulang sisi pendalilannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaki depan kambing. Ini yang paling bagus sesungguhnya. Yang paling jauh dari lambung atau isi perut. Kamar lagi. Disebutkan oleh para ulama kita, makan yang paling sehat dari daging-dagingan sesungguhnya adalah apa? Yang paling jauh dari lambung atau usus. Kalau kita memang ususnya yang kita makan, hambar labik, iya, isi dalaman-dalamannya, lambungnya macam-macam. Allah al-Mustaan. Kalau cerita sehat ya sehat yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma barakallahu fikum, makanan yang seperti ini, makanan daging-dagingan, porsinya semestinya sedikit untuk kita makan. Jarang-jarang lah. Bukan dikit-dikit makan daging. Barakallahu fikum. Karena kebutuhan kita kebanyakannya ada pada biji-bijian. Paham barakallahu? Ada pada biji-bijian. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan makhluk-makhluknya dengan makanannya masing-masing. Semisal binatang-binatang pemakan rumput, ya kan? Pemakan daun. Dirancang memang oleh Allah Subhanahu wa taala gigi-giginya khusus untuk itu. Paham barakallahu fik? Gampang memotong daun, setelah itu dikunyah sedemikian rupa giginya luar biasa. Bagian di dalam, perhatikan sapi, kambing, kerbau. Demikian juga barakallahu fikum. Binatang-binatang pemakan daging seperti harimau dan yang semisal dengannya, memang giginya tidak sama dengan gigi sapi. Karena dirancang khusus untuk apa? Memakan daging, bukan memakan daun. Gigi-giginya, gigi taringnya banyak, tajam-tajam. Memang untuk merobek-robek daging ini, barakallahu fiik. Daging kan alot, ya kan? Tapi untuk singa-singa ini sangat mudah untuk dipotong-potong. Karena memang Allah mentakdirkan dan Allah memfasilitasi dia untuk itu. Nah, kita juga barakallahu fikum, kita bisa makan daun, bisa makan biji, dan bisa makan apa? Makan daging, cuma porsinya, karena gigi taring kita cuma berapa ini? Barakallahu fikum. Jadi porsinya sangat sedikit. Baik. Semestinya. Kapan seorang menggantungkan makanannya, barakallahu fikum, pada daging-dagingan yang banyak, biasanya barakallahu fikum ada masalah-masalah yang mengganggu kesehatannya. Terlebih lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan ihda da, dan itu penyakit untuk daging-dagingan ini. Ini ketika kita mengkonsumsinya sering dan banyak. Tapi kalau sesekali, mungkin bagus. Sesekali kita mengkonsumsinya, bagus. Tapi kalau sering dan banyak, maka ini akan menimbulkan masalah-masalah kesehatan. Belum lagi cara pengolahannya yang tidak betul. Allahul musta'an. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan dari daging kambing bagian depan kakinya. Beliau potong dan beliau menggigitnya, memakannya. Begitu diajak untuk melakukan salat, beliau meletakkan pisau. Kemudian salat dan tidak lagi beliau berwudu. Qala rahimahullahu taala babun ma kana as-salafu yadakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'ami wal-lahmi wa ghairihi. Qalat Aisyah wa Asma sana'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar sufra. Ma kana as-salafu yadakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'ami wal-lahmi wa ghairihi. Tidaklah dahulu kala salafun as-salih menyimpan di rumah-rumah mereka dan di perjalanan mereka makanan-makanan dan daging dan yang lainnya. Qalat Aisyah, dan Aisyah mengatakan, demikian juga Asma, sana'na lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar sufra. Kami membuatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abi Bakar sufra. Sufra ini adalah alas untuk makan. Barakallahu fiik. Apa ini? Biasa yang dihamparkan untuk kita makan di atasnya. Taruh makan di situ agar supaya tidak mengotori, barakallahu fikum, lantai atau makan itu tidak terkotori. Paham barakallahu fikum? Karena supra itu biasa dibentangkan di situ dan roti langsung diletakkan di sana, tidak lagi pakai piring. Paham? Supra itu semacam apa sekarang? Kalau di zaman sekarang ini biasanya terbuat dari semacam kertas. Taib. Daerah-daerah tertentu. Untuk membersihkan lebih gampang. Apa yang diangkat, diangkat, diangkat. Kemudian sisanya, sisa makan langsung digulung satu kali dengan apa? Dengan supranya. Kemudian dibuang. Kalau supranya mau dipakai ulang, maka dibersihkan. Alhasil hakada sufra ini. Untuk menjaga lantai agar tidak kotor dengan makanan. Dan agar supaya makanan tidak terkotori oleh sesuatu. Baik. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Khallad ibn Yahya qala haddathana Sufyan an Abdurrahman bin Abbas an abihi qala qultu li Aisyata anaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yatawakkala an tukala luhumul adahi fawq thalathin qalat ma fa'alahu illa man ima fa'alahu illa fi amin jaa'a an-nasu fihi fa arada ay yut'ima al-ghaniya al-ghaniyu al-faqira wa in kunna lanarfa'u al-qura fa na'kuluhu ba'da 15 ila matarrakum ilayhi wa dhahikat qalat ma syabi'a alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi burrin ma'dum ثلاثة أيام حتى لهك بالله سبحانه وتعالى. قلت لعائشة aku berkata kepada Aisyah, Ibnu Sufyan an Abdurrahman bin Abbas, an abihi Abbas, Abbas, قال قلت لعائشة aku berkata kepada Aisyah, anahan Nabi sallallahu alaihi wasallam antukala luhumul adahi fawqa thalath. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memakan daging kurban setelah 3 hari? Apakah kita dilarang? Artinya tidak boleh disimpan. Kalau disimpan kan boleh, jadi kita makan setelah 1 pekan, setelah 1 bulan, ya kan? Disimpan. Ya, waktu itu mungkin penyimpanannya dengan cara dikeringkan, dibikin dendeng atau yang lainnya, awet. Ditanyakan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memakan. Alat ma fa'alahu illa fi amini ja'annasu fihi illa fi amin ja'annasu fihi. Berkata Aisyah, tidaklah dilakukan ini kecuali di tahun paceklik orang pada kelaparan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada ayut'imal ghaniyu al-faqira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen agar supaya orang kaya tidak menyimpan daging-daging kurbannya, tapi langsung dibagi-bagi. Paham barakallahu fikum. Baik. Wa in kunna lanarfa'ul qura fa na'kuluhu ba'da 15. Biasa kami mengangkat qura, yakni kaki kambing. Anakulu dan kami pun memakannya setelah 15 hari dari penyembelihannya. Qila matarrakum ilaihi. Apa yang menjadikan kalian melakukannya? Fadhahikat. Maka Aisyah pun tertawa. Qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khubzin burrin. Ma'dumin salasat ayyamin hatta laika billah. Aisyah berkata, tidak pernah kenyang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari roti yang terbuat dari gandum dengan idamnya 3 hari berturut-turut sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Boleh jadi kenyang 1 hari, 2 hari, setelah itu tidak ada lagi makanan atau tidak lagi roti, nanti setelah berapa hari datang lagi, ada lagi. Agaklah untuk berturut-turut 3 hari tidak. Barakallahu fiikum. Ini sekali lagi menunjukkan tentang sederhananya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Katsir akhbarana Sufyan qala hadatsana Abdurrahman bin Abbas di hadza. Qala rahimallahu taala hadatsani Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Amr an Atha an Jabir. Qala kunna natazawwadu lihumal hadi ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Kata Aisyah, kami berbekal dengan daging-daging hadyu yang disembelih di kota Makkah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke kota Madinah. Baik. Disembelih, kemudian dibagi-bagikan dagingnya dan sebagiannya dilumuri dengan bumbu atau sesuatu kemudian dikeringkan. Barakallahu fiik. Sama seperti dendeng, dendeng yang seperti sekarang. Lama enggak? Enggak. Lihat dendeng, barakallahu fiik. Biasanya zaman-zaman dahulu biasa kita lihat di toko-toko dendeng, barakallahu fiik. Yang enak sudah terbumbui, sudah enak rasanya. Barakallahu fiik. Ya, mungkin pengolahannya lebih banyak ke yang langsung dikonsumsi mungkin, wallahu almusta'an. Atau pengawetannya lebih banyak ke arah pengalengan. Kalengkan atau dibuat makan-makan siap saji, wallahu alam. Tabahu Muhammad bin Abi Muhammad an ibn Uyainah wa qala ibn Jurayj qultu li Atha aqala hatta ji'na al-Madinah qala la. Alhasil barakallahu bikum, pelarangan untuk makan lebih dari 3 hari itu khusus pada tahun itu. Tahun apa? Tahun paceklik. Rasulullah SAW berkeinginan agar supaya orang-orang kaya tidak menyimpan daging-daging mereka, tapi mereka langsung membagi-bagikannya ke fuqara, orang-orang yang orang-orang miskin. Selebihnya, di waktu-waktu yang lain, Rasulullah SAW demikian juga para sahabat yang lainnya menyimpan dan mereka memakan lebih dari 3 hari. Hakal. Baik, tak tadi di hadal qadr subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.